Tentunya menghadirkan nuansa yang terbaik dan terbaik bersama rekan-rekan dari Sagita, teman-temanku dari Diva, teman-teman dari AR, teman-teman dari Gento Community, Aini Record Ngawi Jawa Timur. Oke, yang satu ini bersama dari kita akan menghadirkan yang terbaik dan terbaik bersama dengan Sagita, ada Ikip Kawashima.